kemarin kau bilang kau cinta padaku. Sekarang tak lagi kau mendustaiku. Kini semua hancur, cerita kita berakhir di sini. Sudah cukup, sudah. Kamu wanita yang buatku gila. Siang di mata, malam di mimpiku. Ku selalu berharap hubungan kita akan berkekalan buat selamanya. Kini semua dariku, ku harap kau kan dapat kepulangannya. Oh sayang, kau tinggalkan aku.